بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah dari bacaan kita, masih dalam bab mukhabarah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-dharain, amin ya rabbal alamin. Wa idza fa'idha farra'na 'ala al-butlani fat-tariqu kama qalahu syaikh ay yasta'jiruhu bi ujratin ma'lumatin nakdan kana aw ghayrahu. ومقاله شيء محله إذا كما ذكره في الأرض خاصة أما لو دفع إليه أرضا فهي وفيها أشجار فساقه على النخل وزارعه على الأرض فإنه يجوز. Kita review dulu apa yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa ini ada masalah mukhabarah. Jadi mukhabarah itu adalah petani nyewa tanah gitu dari si yang punya tanah, lalu yang punya tanah memberikan tanahnya untuk digarap dengan upah biaya sewanya adalah hasil daripada hasil tanamannya gitu. Dan ini namanya mukhabarah dan itu dilarang oleh pendapat normal, pendapat defaultnya, pendapat resminya Asy-Syafi'iyah. Itu dikatakan dilarang karena ada teks syariah, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang melakukan itu begitu. Dan mukhabarah itu juga sama seperti muzara'ah gitu. Tapi ternyata Al-Qadhi Abu Thayyib justru mengingkari pendapat mazhab yang ini. Justru dia mengatakan ini tidak terlarang. Mukhabarah atau juga muzara itu sesuatu yang terjadi di mana-mana. Banyak terjadi di mana-mana dan itu fil amsori wal asor, di setiap kota, setiap zaman melakukan apa yang kita sebut mukhabarah atau juga muzara'ah kan begitu. Makanya itu sesuatu yang lebih mirip seperti al-qirat. Dan seperti qirat, karena salah satu sebab kenapa orang bermukhabarah atau juga bermuzara'ah adalah hajat, kebutuhan. Dan kebutuhan itu menjadi variable penting dalam boleh tidaknya muamalat. Karena muamalat itu tujuannya diadakan memang istifa'u hawa'ijin nas, menunaikan hajat orang-orang kan ya gitu. Dan apa yang terjadi dalam qirat itu juga terjadi dalam muzara'ah atau mukhabarah ini. Jadi boleh-boleh saja kata Al-Qadhi Abu Thayyib, sedangkan Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi masih strik terhadap, tapi Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juga mengatakan boleh. Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin itu daripada Imam Ar-Rafi'i juga teksnya itu mengharamkan al-muzara'ah sekaligus al-mukhabarah gitu. Jadi emang ada dua gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang mukhabarah atau muzara'ah di zaman sekarang, kalau kita haramkan justru itu tidak menunaikan haknya, dalam arti banyak hajat yang tidak terpenuhi. Maka pendapat Al-Qadhi Abu Thayyib ini lebih lebih cocok begitu tentang bolehnya mukhabarah dengan muzara'ah. Karena pada intinya kita bahas kemarin tentang ijarah kan gitu. Ijarah itu hanya boleh ngambil manfaat dengan biaya gitu. Sedangkan ain yang dihasilkan dari barang yang kita sewa itu tidak boleh menjadi objek sewaan gitu. Sebagaimana tidak boleh terjadi pada hewan, kita nyewa hewan, tapi kita ambil susunya nggak boleh. Kita bolehnya hanya mengambil manfaat, ditunggangi, dibikin bawa barang, dan seterusnya. Gitu. Orang nyewa tanah, nyewa tanahnya dihasilkan dari tanah tersebut, ada biji, ada pohon, ada buah-buahan. Nah, itu kan ain itu. Maka itu yang menjadi apa, jadi hadis itu seakan menguatkan apa yang menjadi standar ijarah. Tapi justru muzara'ah itu hawa ijnas bagian daripada hajat orang. Jadi pada intinya Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin dan juga Imam Ar-Rafi mengharamkan, sedangkan Al-Qadhi Abu Thayyib, dan ini diklaim bahwa banyak ulama ashabu Syafi'i yang justru memakai pendapat ini. Artinya pendapat bolehnya muzara'ah dan juga mukhabarah. Kemudian teks yang kita baca saat ini, fa'idha furu'na alal butlan. Nah, jadi kita masih, Imam Taqiyuddin al-Isni masih taat aturan. Taat aturan dalam arti masih ngikutin teksnya Abi Suja. Syekh Abi Suja mengatakan kan haram, gak boleh. Gitu. Ahlan sasam kifli. Fa'idha furu'na alal butlan. Kalau kita katakan bahwa ini mukhabarah adalah batil, terlarang, gitu. Fathariq, maka cara atau jalan untuk keluar dari keharaman ini biar jadi halal itu kama qalahu syaikh, sebagaimana yang disebutkan oleh Syabis. Kan Syabis saja nyebutin dua baris tuh ya. Baris yang pertama, wa idza dafa'a ila rajulin ardhon liyazra'aha, kalau ada orang yang minjemin diberikan itu tanahnya kepada orang untuk digarap, wa syarata lahu juz'an, kemudian dia mensyaratkan untuk orang tersebut juz an ma'luman min zar'iha, lam yajuz, itu enggak boleh. Nah, wa iniktarahu, tapi kalau dia menyewakan, bukan menyewakan, apa, memakai jasanya, wa syaratu lahu ta'aman, lalu mensyaratkan bagi dia makanan atau biaya tertentu, itu yang boleh. Jadi ini baris kedua ini hilah atau namanya hilatu takhallus, tarik, cara untuk keluar dari keharaman mukhabarah. Maka caranya kama qalahu syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Suja, ayyastajirahu bi ujrah, dia panggil itu petani, dia sewa jasanya, dia bayar bi ujratin, dengan upah ma'lumah yang diketahui di awal akad, naqdan, baik upahnya itu naqdan berupa naqd begitu ya. Jadi jelas tuh ya, upahnya 200 ribu, upahnya 5 juta, upahnya 3 juta. Kana au ghairahu, naqdan kana au ghair, baik itu berupa uang, cash, atau selain uang. Misalnya dapat buah-buahan, tapi bukan yang dihasilkan dari bumi. Karena yang dihasilkan dari bumi ma'zum, tidak terlihat. Dan jasanya pun belum dikerjakan. Maka ini kan seperti bai'ul ma'dum bil ma'dum, kan gitu. Makanya itu dilarang. Jadi harus bi ujratin ma'lumah, dengan ujrah, biaya yang sudah diketahui. Entah itu pakai duit atau pakai apa lagi? Pakai apa namanya? Ya makanan. Nah, jadi saya punya pabrik susu, nah, gitu. Nanti kalau Bapak mau bercocok tanam di tanah saya gitu, nanti Bapak biayanya apa, upahnya dapat susu, setiap keluarga dapat 5 ton buah per bulan. Nah, kan bisa aja ya. Ya kan, artis kalau lagi di endo sama pabrik susu kan di rumah dapat 2 kardus gede, 3 kardus kan gitu. Orang miskin susah banget nyari susu, beli susu gak mampu. Orang kaya gitu ya, dikasih susu berkarton-karton gitu. Kadang gedeg juga sih ngeliat fenomena itu ya. Orang miskin punya motor, pas masuk mall parkir motor jauh banget. Orang kaya tinggal masuk. Pas masuk dia dapat diskon gara-gara belanja gratis parkir. Orang miskin kan gak pernah dapat begitu. Jadi sistemnya tuh gitu. Maka ya makin kaya, yang miskin makin makin ngejeblok gitu. Aduh. Dia nyewa itu orang bi ujratin ma'lumatin naqdan kana au ghairahu. Jadi jadinya ya akad ijaratu amal gitu. Jadi yang keliru itu yang ini kalau versinya Abi Syuja ya, kalau versinya Al-Qadi Abu Thayyib muzaraah itu kan ya boleh begitu. Lo apa namanya dia nyewa Pak Haji, saya nyewa tanahnya buat cocok tanam. Ya udah enggak apa-apa gitu. Ntar setengah dari hasil tanam buat saya kan misal begitu. Tapi kan kalau kata Al-Rafi'i dan juga Imam Nawawi ini batal. Maka cara yang benar tuh kita sewa orang. Jadi kita punya tanah, kita sewa orangnya, tapi dengan biaya yang maklum. Biayanya bukan dari yang keluar dari tanah itu, yang dihasilkan dari tanah. Karena itu ma'dum. Wa maqalahu syaikhu, dan apa yang dikatakan oleh Syekh Abi Syuja, mahalluhu kama dzakaruhu. Mahalluhu yaitu posisi masalahnya, maksudnya tentang apa yang jadi masalah kita tuh, kama dzakar sebagaimana disebutkan fil ardi khosoh, di masalah tanah saja gitu. Amma law dafa ilaihi ardan, sedangkan kalau ada orang yang memberikan tanahnya, wa fiha asjar, dan di dalam tanah tersebut ada pohon-pohonan, fasaqahu ala nakhri, kemudian dia musaqah, dia siramin itu, artinya dia nyuruh orang untuk nyiramin pohonannya, ala nakhri wa zara'ahu 'alal ardi gitu, kemudian dia tanami di samping musaqah, dia tanami di atas di tanah tersebut tanaman lain, fa innahu yajuz. Nah, itu boleh. Yang enggak boleh itu tadi begitu konteksnya. Tanahnya digarap lalu biayanya diambil dari yang dihasilkan dari tanah tersebut gitu. Wa taqulul muzara'atu, tadi nih, kalau seandainya orang nyerahin tanah, di tanahnya udah ada pohon, lalu dia nyuruh orang atau menyewa jasa untuk nyiramin itu tanah, nyiramin pohon. Jadi akadnya pada pohon, bukan pada tanah. Yang jadi yang pada tanah itu yang diharamkan. Tapi kalau akadnya pada objek, akadnya pohon gitu. Kemudian di samping pohon dia nanam yang lain, itu jadi tabaan, jadi pengikut tuh pohonnya, apa tanamannya, pengikut daripada pohonnya. Dan itu enggak ada masalah tuh. Yang kagak boleh itu objek akadnya adalah tanah itu sendiri gitu. Fa saqahu 'ala nakhli wa zara'ahu 'ala al-ardi fa innahu yajuz wa takunu al-muzara'ah, maka muzara'ah yang terjadi di samping dia musaqah terhadap pohon yang ada, taba'an itu posisinya sebagai pengikut. Lil musaqati, pengikut daripada musaqah, maka itu boleh-boleh saja. Disyartin dengan catatan, ayyakunal bizru ay bazru min sahibil ardi. Syaratnya, catatannya harus bibit ya. Bibitnya itu dari yang punya tanah, alal asah, menurut pendapat yang sahih gitu. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, baina kasratil asjari wa qillatiha ala rajih, tentang banyak atau sedikitnya pohon gitu. Jadi kita masih tetap gini ya, masih tetap mengatakan muzara'ah itu haram, karena objek yang terjadi pada muzara'ah itu adalah objeknya tanah, dan tanah yang dihasil yang di apa namanya yang diambil tuh hasilnya, bukan manfaatnya, dan itu keluar dari syarat ijarah begitu. Maka caranya untuk bisa membuat muzara'ah itu halal, entah dia sewa orang tapi dengan biaya yang ditentukan dari awal, bukan dari hasil tanam, atau yang kedua sebagai pengikut daripada musaqah. Jadi tanah yang dia punya udah ada pohon. Nah, akadnya tuh pada pohon, itu pohon gua, lu siramin, lu jagain, lu rawat gitu. Lalu di samping musaqah yang akadnya adalah pohon itu, dia juga bercocok tanam. Nah, gitu. Jadi bercocok tanam itu jadi boleh dengan catatan yang penting si bibitnya itu dari yang punya tanah. Baik itu pohonnya dikit atau banyak gitu. Jadi kan pohonnya dikit, cuman dua pohon doang, tanahnya luas gitu. Jadi seakan-akan memang itu ingin benar-benar muzaroah, nggak ada masalah, tidak ada masalah baik banyak atau dikit musakohnya. Jadi jangan anggap kalau musakohnya dikit berarti muzaroah, nggak. Pokoknya yang namanya musakoh, yang penting inti akadnya musakoh aja, gitu. Kalau kita tarik ke konteks kinian tuh agak susah ya, agak susah dalam arti ya. Banyaknya justru orang itu yang muzaroah kan begitu. Kemudian atau juga tadi itu biaya, ada perusahaan punya tanah, lalu tanahnya itu ditanami dan dia mempekerjakan banyak pekerja gitu. Berarti itu sesuai dengan apa yang menjadi jalan kehalalan Syafi'iyah. Wala farqa baina kasratil asjari wa qillatiha ala rajihi li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ta ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamanin aw zar'ain, rawahu Muslim. Karena Nabi Muhammad memberikan kepada Yahudi Khaybar, dan ini hadis yang masyhur ya, dan ini yang dipakai oleh Al-Qadhi Abu Thayyib tentang kehalalan muzara'ah. Jadi baik objeknya tanah atau objeknya pohon enggak ada masalah begitu. Kata Al-Qadhi Abu Thayyib, sedangkan Imam Nawawi, Imam Rafi mengatakan haram, maka itu syaratnya harus ada musaqah gitu supaya jadi inti akadnya. Jadi musaqah bil annahu alaihi salatu wasalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ta ala Khaybar, memberikan kepada Yahudi Khaybar bi syatri ma yakhruj, yaitu setengah dari apa yang dihasilkan dari bumi, dari tanah tersebut, min samarin, buah-buahan, auzarin, atau hasil tanaman. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa innama ishtarata kaunul badri minal malik, dan kenapa kemudian bibitnya harus, Assalamualaikum Pak Iwan, kenapa bibitnya diharuskan dari yang punya tanah gitu ya. Jadi kan tadi disebutkan bahwa muzaroah haram nih, kita pakai pendapatnya defaultnya Syafi'iyah, Imam Abi Syuja, muzaroah haram. Syarat muzaroah biar halal itu yaitu kita sewa orang, sewa jasanya untuk menggarap tanah kita dengan biaya yang sudah ditentukan di awal, bukan dengan biaya, bukan dengan upah yang dihasilkan dari hasil tanam. Gak boleh. Nah, atau musaqah. Jadi kita akadnya pada pohon, muzaroah cuman ngikutin gitu. Tapi syaratnya bibitnya itu gak boleh dari amil. Gitu. Bibitnya itu gak boleh dari petani. Bibitnya harus dari yang punya tanah. Ini istirfa'ku innama istudita kaunu al-badru minal maliki liyakunal akhdani, agar dua akad yang tadi, ail musaqah wal muzara'ah, waridaini alal manfa'ah. Waridaini itu terfokus terhadap manfaat gitu. Maksudnya yang jadi objek akadnya itu adalah manfaat yang diberikan oleh petani untuk menggarap itu. Jangan sampai akadnya itu pada tanah atau pada apa, pada ain, pada benda. Karena kalau bibitnya itu dari petani begitu, maka dikhawatirkan akadnya menjadi tumpang tindih antara beli bibit atau ijaratu amal. Jadi mensyaratkan dua syarat sekaligus. Tapi pada intinya bibit itu harus dari malik, agar yang memang jadi objek itu benar-benar manfaat. Yaitu manfaat atau jasa muzaroah, jasa menggarap tanah. Kenapa? Maka itu harus jadi si malik menyediakan semua instrumen itu gitu. Yang punya itu menyiapkan itu, tanahnya dia siapin, airnya dia siapin, bibitnya juga dia siapin begitu. Fatahaqqaqat tabi'iyah, maka dengan adanya bidru, bibit itu dari yang punya tanah, tahaqqaqa, terjadilah yang kita sebut dengan at-taba'iyah, bahwa muzara'ah itu sebagai sebagai pengikut gitu. Kalau muzaroahnya atau bibitnya dari si petani, si amil, maka kita lebih lihatnya bahwa itu bukan muzaroah, bukan tabaan lil musaqqa, itu kali seperti dua akad ya. Gitu. Lu garap sekaligus tanah gua, tapi sekalian lu tanamin bibitnya dari lu gitu. Itu kan ada beban akhirnya bagi si amil. Walihada walau amkana sakyun nahri biduni sakyil ardi lam tajuzil muzara'atu wallahu alam. Walau amkana sakyun nahri biduni sakyil ardi. Maka itu kalau seandainya mungkin menyirami nakhal, musaqqahnya terhadap nakhal, duna sakil ardi, tanpa menyiram terhadap tanahnya, begitu ya. Lam tazuz al muzara'ah, maka tidak sah muzara'ah. Jadi maksudnya gini, akadnya itu pada pohon, karena akadnya pada pohon maka siramin tuh pohon, bibit itu cuman jadi pengikut ya, karena jadi pengikut ya sekalian disiramin tanahnya. Tapi kalau akadnya pohon doang ya lu siramin pohon aja, tanahnya kan nggak usah karena nggak ada apa-apa di tanahnya begitu, karena bibitnya dari si amil kan. Maka itu muzaroah, jadi tidak dibolehkan karena bibitnya daripada amil kan, karena itu kepentingan dia sendiri, sedangkan yang punya tanah kepentingannya hanya musaqqah, pohonnya aja disiramin kan begitu. Ini yang mikir, ini muamalat mikir banget sih, padahal muamalat yang penting hajat orang terpenuhi kan beres urus. Wa fa in qulta, jadi memang itu ya tadi ya, antara objek akadnya antara manfaat atau tanah atau pohon. Jadi kalau tanah enggak boleh, tapi kalau objeknya ada pada pohon atau sebaliknya objeknya ada pada manfaat jasa yang dihasilkan dari si petani, itu yang saya boleh. Fa in qultu mal hailatu fi tashihi aqdin yahsulu bihi maqsudul muzara'ah. Kalau saya katakan lalu apa hilah? Tadi kan muzaroah itu memang beneran haram. Dan cara-cara yang membolehkan agar terjadi muzaroah itu, ya syaratnya jadi pengikut musaqqah. Tapi gimana biar jadi muzaroah itu sah betul-betul secara muzaroah sendiri. Jadi tanah kita kagak ada pohonnya. Tanah kita cuman, gak ada pohonnya, kita pengen ada tanaman. Kan gitu kan muzaroah. Gimana biar benar-benar halal, selain daripada tadi yang disebutin oleh Imam Bishuja, bahwa kita taruh bibit lalu kita pekerjakan orang. Nah, salah satu caranya juga kita sahih aqdin yahsudu bihi maqsudul muzara'ah idza lam yakun thamma nakhlin. Kalau memang di tanah tersebut tidak ada nakhlnya, tidak ada pohon. Kalau ada pohon kan jadi musaqqah. Jadi musaqqah itu ya jadi muzara'ahnya jadi tabaan. Sekarang pohonnya enggak ada nih, gimana biar jadi hilaf? Fal jawab, maka jawabannya dzakara al ashabu lidzalika turuqan. Ashabu Syafi'i menjelaskan itu dengan banyak toruk, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju kesahihan muzaroah. Fatnaqtaziru minha, dari banyak cara-cara yang disebutkan oleh ashab, naqtazir, kita cukupkan saja, ala man nassu alihi syafi'iyu, apa yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa suratu dhalika, gambarannya ay yakri sahib, yakri sahibul ardi nisfaha al ama binisfi amalil amili wa nisfi amalil ala. Ribet nih. Wa yakunu al bidru mushtarikan bainahuma fayashtarikani fi az-zar'i ala hasabi al ishtiraki fi al badri. Jadi kan mukhabarah itu, mukhabarah muzaroah sama ya, pokoknya begitu. Kita haramin, Syafi'i ofisialnya, defaultnya kita haramin. Cara yang benar biar terjadi muzaroah kan udah dijelasin sama Imam Abi Syuja, yaitu istijar, kita sewa jasa petani, lu garap tuh sama gua. Itu gak ada masalah tuh. Tapi ini kita pengen benar-benar ayak tari ya. Iya, oh berarti di sini ayukri. yaktari yukri, menyewakan, maksudnya menyewakan, menyewakan tanahnya kepada si petani. Jadi gini, gimana nih? Wah, ini jadwal khutbah. Mana nih? Aduh, kenapa itu nangis? Nih, contoh-contoh. Ayat dari sahibul ardi nisfaha binisfi amalil amiri wa nisfi amalil ala. Jadi dia punya tanah nih. Wah, kagak kelihatan lah. Kelihatan. Kemarin punya papan tulis kagak ada ininya, standnya susah. Tapi obat itu besok taruh di sini nih standnya nih. Jadi dia punya tanah begitu ya. Tanahnya itu disewain ke petani. Gitu. Ini dia punya tanah nih misalnya nih. Lalu setengah daripada tanahnya ini disewain gitu. Datang dia ke petani. Pak namanya Pak Muslim misalnya. Pak Muslim katanya mau garap sawah cuman belum ada tanahnya. Tanah saya aja tuh digarap setengah gini. Ini setengahnya saya sewain buat Pak Muslim. Gitu. Lalu bayarnya pakai apa? Bayarnya Pak Muslim apa namanya mengerjakan seluruh tanahnya. Jadi setengah tuh ya. Seluruh tanah ini jadi ini yang disewain begitu ya, disewain ini disewain nih. Itu nih. Setengah daripada yang dikerjakan ini jadi biayanya. Jadi biayanya itu adalah jasa. Saya nyewain tanah setengahnya gitu. Lalu kan setengah tanah tuh digarap tuh sama Pak Muslim. Cuman kan saya punya setengah lagi. Setengah lagi digarap sama Pak Muslim sebagai bayaran jasa saya, jasa tanah saya. Tapi syaratnya wal bidhu wa yakunul bidhru mustarikan. Bidhru mustarikan. Tapi ininya mustarok, apa namanya? Bibitnya harus berdua gitu. Iya Pak Muslim, bidhernya ya di sini kan emang dia nyewanya di sini, saya di sini nih gitu. Jadi di berdua tuh syaratnya. Binis fi amalil amil setengah. Jadi biayanya setengah pekerjaan alat. Jadi saya kasih alatnya untuk digunakan. Pak Muslim juga setengah daripada. Jadi kan ini yang di sini ini yang punya dia sendiri, yang punya saya sendiri. Di dalamnya ada pekerjaan alat, ada pekerjaan si Pak Muslim. Gitu. Itu biaya untuk bayaran daripada sewa tanah yang setengah. Jadi itu muzara'ah, sah itu. Itu hilahnya kan begitu. Tapi turuknya banyak, cuman yang kayak gini agak ribet tuh, gitu. Jadi alatnya saya kasih. Pak Muslim tinggal ngerjain aja gitu. Wa fayashtarikani fi zar'i ala hasabil ishtirakil badr. Maka dia mendapatkan apa namanya hasil bumi, hasil tanam sesuai dengan bidr, sesuai dengan bibit yang dia punya. Ya, kalau emang bibitnya katakanlah Pak Muslim cuma 20% gitu ya. Jadi yang di sini 80% bibitnya punya milik. Nah, gitu, punya pemilik. 20% punya Pak Muslim. Ya udah, karena Pak Muslim kan udah banyak di sini nih. Yang disewain dia bibit dia semua nih gitu. Nah, jadi ini 20% dari sini 20% buat Pak Muslim, yang sini 80-80%. Ya wallahu taala alam. Wallahu alam, mudah-mudahan cukup tentang mukhabarah. Jadi pada intinya objeknya harus pohon. Enggak boleh tanah. Kalau ingin objek tanah maka yang dilakukan adalah ijaratu amal gitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Jumat ya. Besok hari Jumat ada pembahasan insyaallah Ihya al-Mawat. Jadi Ihya al-Mawat ini adalah memberdayakan tanah mati. Tanah mati. Tanah mati itu maksudnya tanah yang tidak dimiliki oleh pihak atau orang tertentu. Nah, apa namanya tanah yang apa ya? Iya, tanah yang tanah kosong gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok kita lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, dan termasuk teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Dan untuk apa namanya insyaallah dalam waktu depan ada nambah lagi satu rubrik, yaitu pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kemarin Jawahir Kalamiyah itu soal tauhid, ini Bidayatul Hidayah yaitu daripada ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs gitu. Jadi berkeinginan bahwa channel ini menjadi mencakup tiga cakupan ilmu syariah, yaitu syariat, tauhid dan juga tasawuf gitu. Mudah-mudahan dapat waktunya gitu, dan juga apa namanya istilahnya ada dapat dukungan dari beberapa teman dan juga para guru untuk kita baca kitab Bidayatul Hidayah gitu ya. Dan alhamdulillah Bidayatul Hidayah sudah kita pelajari, maksudnya sudah kami pelajari, dan itu kitab tasawuf yang sangat ringan sekali. Dan itu yang kalau saya sebut Bidayatul Hidayah itu apa namanya babu min abwab ihya. Salah satu pintu masuk belajar ihya itu ya salah belajar Bidayatul Hidayahnya dulu. Jadi Bidayatul Hidayah itu terasnya Ihya Ulumuddin. Sebelum masuk Ihya Ulumuddin yang besar gitu ya, kita mampir dulu ke terasnya, yaitu Bidayatul Hidayah. Insyaallah namun dalam waktu dekat dua pekan atau mungkin sebulan kita punya rubrik baru lagi, yaitu Bidayatul Hidayah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.